Masdariyah, itu masdariyah apa? Menjadikan apa-apa dan setelahnya, menjadikan apa-apa yang setelahnya ditakwil menjadi masdar. Iku an masdariyah. Jadi masdar itu dikatakan masdar karena menjadikan apa-apa yang setelahnya menjadi apa? Takwil masdar. Ayo ditakwilkan ke masdar. Hadzabana ma masdariyah. Lain dengan bahasa idah. Kalau masih ada enggak bisa ditakwil. Ta'anu wassira enggak bisa ditakwil. Kemudian inda qawli wa zaidatu yallati waqi'ah bainal qasami walau. Ini musannif rahimahullah mereka menjelaskan an zaidah itu jatuh setelah jatuh antara qasam dan apa? Lau, ya kan? Data jatuh antara qasam dan lau an zaidah, ya kan? An zaidah ini jatuh setelah apa? Qasam dan lau. Ditulis kadzalika al-waqi'ah ba'da lamma al-waqtiyah kaqauli ta'ala falamma ja'a al-bashiru alqahu ala wajhi falamma angja albasiru alqahu ala wajhi baik, yang kedua wa bainal kaf majruri wa bainal kafi wa majruri wa qawli sya'ir ka'am dhabiyatin dan disini wan termasuk an zaidah dia jatuh serabah lama al-waqtiyah lama yang menunjukkan apa? Waqtiyah, lama yang menunjukkan waktu. Seperti qawli ta'ala al-berikut ini. Falamma angja al-bashiru sufuna'an. An jatuh setelah apa? Lama. Falamma angja al-bashiru. An di sini zaidah setelah apa? Lama, lama apa ini? Lama waktiyah, lama yang menunjukkan waktu, lama yang menunjukkan waktu. Kalau lama menunjukkan syarat lain-lain ya, lama menunjukkan waktu, lama waktiyah, lama yang menunjukkan waktu. Maka di sini an zaidah, lama amja al-basiru gunaan zaida waqa'a ba'da lamma waqa'a ba'da lamma. Terusnya dan baina kaf wa majruri, ada kaf dan majrurnya, antara kaf dan majrur ada an, seperti ka'an babiyatin. Aina kaf? Kaf harfu jar. Ka'an babiyatin majrur. An waqa'a baina madha? Baina kaf wa baina an. Waqa'a baina kaf wa baina an. Maka ini adalah an zaidah. Idzan an zaidah jatuh pada dekat tempat. Pertama apa? Kosam, antara kosam dan lau. Ingat yang kedua apa? Antara apa? Jatuh setelah lama, lama waktiyah, lam yang menunjukkan waktu, lam yang menunjukkan waktu. Apa yang nomor tiga? Jatuh setelah apa? Kaf dan majrurnya. Jatuh antara kaf dan majrurnya. Ini adalah an zaidah. Ini adalah an zaidah. Terusnya kalau di sini. Qawlu ta'ala qawluhu ayyataqaddama alaiha ma yadullu ala al-ilm fahadihi mukhaffafatun minat thakil ala ghair. Sini هذه مخففة من الثقيلة ومعرفة أن مخففة من الثقيلة ومعرفة أن مخففة من الثقيلة لا يلزم لا يلزم ayyataqaddama alaihi ilmun aw dhannun bal huma ayyataqaddama alaihi ilmun aw dhannun bal hadha amrun aghlabiyyun wa sayati fi bab an mukhaffafa min al-thaqila fi mawdi'i wa sayati fi bab an mukhaffafa min al-thaqila fi mawdi'i. Jadi kan di sini ana terangkan dulu di sini ayyataqaddama 'alaiha ma yadullu 'ala al-'ilm, seakan-akan yang namanya an mukhaffafa min al-thaqila itu harus didahului oleh al-'ilm. Ngerti ya? Kalau enggak didahului oleh ilm, kayaknya enggak an mukhaffaf min al-thaqilah. Ngerti? Ini lais ma yalzam, ini enggak keharusan. Untuk mengetahui an mukhaffaf min al-thaqilah, ini bukanlah suatu keharusan harus didahului oleh al-ilm atau ma yadullu al-ilm, enggak suatu keharusan. Ngerti? Bahkan bisa, bahkan kadang-kadang datang dia an mukhaffaf min al-thaqila tapi tidak didahului ma yadullu ala al-ilm. Ngerti? Dia itu an mukhaffaf min al-thaqila tapi enggak didahului oleh al-ilm, maka menunjukkan an mukhaffaf min al-thaqila. Kosong ya? Ya, apa ini? Sabur. Untuk menunjukkan an mukhaffaf min al-thaqila, ingat ya kawan. Untuk menunjukkan an mukhaffaf min al-thaqila, ini tidak mengharuskan didahului oleh al-ilm, mafhum. Kadang-kadang enggak didahului oleh ilm tapi dikatakan apa? An mukhaffaf min al-thaqila. Lah, mafhum insyaallah kawan. Terus kayak apa? Saya insyaallah pada kotor naga ini bab'an mukhaffa min al-thaqilah. Saat insyaallah dalam babnya. Cuma anak kasih tanbih bahwasanya datangnya an mukhaffa min al-thaqilah setelah al-ilm itu mimbar amr aghlabiyah. Mimbar amr aghlabiyah, hukum mayoritas, hukum umumnya. Jadi umumnya kalau ada an sebelumnya apa? Mukhaffa min al-thaqilah itu sebelumnya apa? Mayadulu al-ilm, mayadulu al-ilm awdhan, maka dia adalah mukhaffa min al-thaqilah. Lakin mayasarat enggak disyaratkan talu wa amrun aghlabiyah. Dia adalah perkara yang hukum mayoritas saja. Paham ini? Paham ini Nabi Asif? Hukum digaulu oleh an, apakah mengharuskan? Ahlawiyah. Ayat ahlawiyah. Datangnya an mukhaffa min al-thaqilah itu setelah apa? Setelah al-ilm. Setelah al-ilm. Di mana ilm? Dasarun. Baik. Maksudnya al-ilm mana al-ilm? Qira'a alima. Bukan maksudnya ilm itu. Bukan. Al-ilm seperti saya mengetahui, saya melihat yang panca indera yang apa? Yang melihat. Apa? Saya mengetahui an zaidan. Itu mana al-ilm? Bukan ilmu yang kita pelajari ini enggak. Al-ilm itu maksudnya kan ilmu itu kan artinya kan keyakinan. Jadi sesuatu yang dikatakan itu menunjukkan suatu ilmu. Lah, enggak mungkin menunjukkan suatu ilmu kecuali dia melihat atau meraba atau mengetahuinya atau akhir ya. Baik. Kemudian saya tadi baca mana dhamir sa'an, dhamir yang ligor di ta'din, tujuannya hanya apa? Hanya mengagungkan saja, jadi enggak ada istilahnya apa-apa. Jadi lah mengesalkan di dalam baba, karena apa? Isimnya an mukhaffafa min al-thaqilah itu kan dibuang, berubah dhamir. Anhu, lahu dan lahu dhamir sa'an. Ya, dhamir sa'an insyaallah dalam babnya. Mana dhamir sa'an insyaallah. Tayyib ikhwan. Terusnya, antum perhatikan pada contoh. Fal awalu aliman sayakunu. Wasani afala yarawna. Alla yarji'u ilayhim qawla. Tayyib, di sini antum bisa perhatikan ya. Anda bisa renungkan di sini. Di sini an yang dikatakan mukhaffafa min al-thaqilah itu kan didahului oleh al-ilm, ya kan? Didahului apa sih mana ilm? Ayat didahului suatu pengetahuan setelah ilm. Ini bisa itu perhatikan tidak mengharuskan fi'il mudhari', ya toh? Bisa fi'il madhi alima dan bisa yarauna. Paham Qasim? Bisa alima dan bisa yarauna. Yang kedua, bisa alima itu musbat dan bisa nafi. Yang dibaca kemarin Qasim. Oh, kemarin enggak ikut. Iya. Enggak dengerin rekaman dulu. Belum. Ah. Ingat ini. Coba anda perhatikan di sini. Di situ kan ada alima an sayakun. Alima fi'il apa? Fi'il madhi kan? Dengan afala yarawna alla yarjuna an mukhaffafa min al-thaqilah. An juga mukhaffafa min al-thaqilah. An yang kedua juga mukhaffafa min al-thaqilah. Coba itu balik ke sini. Imma sebelum an itu fi'il madhi yaitu alima. Wa imma fi'il mudhari'. Ya toh? Ngerti gak insyaAllah, Ivan? Baik. Yang kedua, alima musbat, enggak ada la nafiyah, ya tak? Afala yarawna yarawna adalah la nafiyah, ngerti? Maka ini tidak mempengaruhi. Sawa'un kana kalimat yang yufidul ilma fi'lun mari au fi'l mudhari au musbat au mangfi. Ngerti insyaallah? Baik, ditulis. Ayuhan. Wadi wahadil amsila. Tufidu anna ma yadullu ala al-ilm, anna ma yadullu ala al-ilm سواء كان ماضيا او مضارعا او مثبتا او منفيا. طيب يا اخوان انت بعدك ان شاء الله يا عفوا ان شاء الله ini طيب cuma ana tambah lagi satu an zaid ini kapan. Kalau jatuh setelah tiga kan ya kan? Ya kan Ivan? Apa tiga itu? Kosam dan lauk yang kedua. Lama, waktu ya. Yang nomor tiga apa? Taf dan majurnya. Tiga kan Ivan? Ibnu Allah, Ibnu Isyam Rahimahullah dalam kitab Al-Mughni menambah satu lagi yaitu setelah idha. Ba'da idha. Untuk tambah ya Ivan. فجاه ابن إسحاق رحمه الله في المغني نوعا رابعا فهي بعد إذا فهي بعد إذا jadi an zaidah kapan diketahui sidir kapan diketahui an zaidah ketika jatuh setelah ida terus lau kosam sama lau ya jadi kosam antara kosam dan lau terus sudah lupa. Mari tekan surah Puyo Lali kita. Apa terus? Kalau apa? Aku lupa mbak. Nafsi. Kalau tak mau nafsi nangun dulu. Selamat. Kelapa? Kap? Dan masan bukan setelah antara kaf dan majrurnya terus setelah ida setelah kosam dan lau terus setelah satu ke faiz setelah apa? Lam waktiya lama bukan lam ya lama waktiya terus antum sama lam dulu. Lama waktu ya. Ingat empat ya ingat tempat ini. An zaidah diketahui satu, jatuh setelah lama waktu ya. Dua setelah apa? Apa benar? Antara kaf dan mesurunya tiga. Setelah idah terus. Kasam dan antara kasam dan lau. Allah musta'an kita ini hafalannya masya Allah. fil amr. Enggak tahu saya kalau fil amr. Kayaknya enggak tahu, enggak tahu ini saya. Bisa, bisa saja mungkin, tapi contohnya dulu. Contohnya dulu. Iya. Tapi tabir ulama yang lainnya memberikan penjelasan lebih jelas. Wa illam yakum mubari'an. Berarti minta kemamer. Tabir ulama yang lain, tabirnya pengarang kitab kawakib. Wa illam yakum mubari'an. Meskipun dia tidak mubari'an. Berarti kan ismal madhi wal amr. Cuma anak kan bisa istim dari contoh. Kalau tabirnya ulama yang lainnya, wa illam yakum mubari'an. Jadi seakan-akan apa namanya majusul ilmu itu ilmu mudhari' lah ma enggak mengurus ilmu mudhari' wa illam yakun mudhari'an meskipun dia enggak mudhari' kan isma fumnya sawan karena mati atau amal agar ya so. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mana khair mafum khair. Ya faham, ulang lagi Evan. Sudah paham. Jadi slow aja kan saya. Kalau misalnya orang yang lagi sedikit agak sulit-sulit lagi, nanti belajar temenan. Ayat takut sama alai ya Zannun. Mendahului atasnya an. Mendahului atas an dhannun. Dhann itu artinya apa? Sesuatu yang berfaedah dhann. Jadi kalau ada sebelum an ikut dhann, dhann itu sesuatu, suatu kata yang berfaedah sangkaan. Paham ini maksudnya? Sesuatu yang berfaedah sangka. Bisa apa? Dhanna. Bisa apa lagi? Za'ama. Bisa apa? Hasiba. Itu lafaz-lafaz yang berfaedah dhon. Jadi namanya an mukhaffafah min al-thaqilah itu kalau sebelumnya itu dhon. Kalau seperti kiraannya fa yajuz an takuna mukhaffafatan min al-thaqilah. Boleh keberadaan an itu mukhaffafah min al-thaqilah. Jadi kalau ada an sebelumnya itu dhon ya. Sebelumnya itu don, sesuatu yang berfaedah don, itu boleh dia an mukhaffafa min al-thaqilah. Boleh. Fayakunu hukmuha kama dzakarna. Kalau kita katakan dia an mukhaffafa min al-thaqilah, maka hukumnya dia seperti yang telah terdahulu. Apa terdahulu? Ada dua hukum. Apa itu? Fi'ilnya harus rafa. Dan harus ada pemisah antara apa? Antara apa? An dan fi'ilnya salah satu dari empat huruf. Apa itu? Sin, taufa, lanafia, sama kot dan lau. Ya, ya, lali nanti yang menakut. Kayaknya lali-lali. Ini kamu lihat juga sebuah hukum. Ini dua hukum Ikhwan. Titani. Jadi hukumnya sebagaimana yang kita sebutkan. Yang kita sebutkan ayat memiliki dua hukum. Yang terdahulu penjelasannya. Eh. Wa yajuz an takuna nasibatan. Boleh an di sini nasibah. Boleh an nasibah. Ingat. Kalau an didahului oleh ilam, pasti mukhaffafah min al-thaqilah. Ngerti? Enggak mungkin an masdariyah. Enggak mungkin an nasibah. Ngerti? Nah, tapi kalau an di sini didahului oleh apa? Oleh adzan. Sesuatu yang memiliki makna adzan prasangka. Dia punya dua kemungkinan. Ima dia apa? An masdariyah. Yaitu nasibah. Wa ima apa? An mukhaffafah min al-thaqilah. Minasakilah. Kapan ini? Ketika sebelumnya ada don. Yes. Sudah. Sama tanya ini. Kalau didahului oleh al-ilm, saya tanya. An apa itu? Enggak mungkin an-nasibah. Kalau dia adalah lemah, apa itu? An-nasibah. Nah, maksudnya hukumnya, hukumnya an-khufafah. Terusnya. Wawal arjah. Dan dia yang lebih kuat. Aina huwa? Aina nasibah. Keberadaan dia itu adalah nasibah. Huwal arjah. Huwal arjah. Dialah yang lebih kuat. Fil qiyas lebih kuat dalam beberapa, dalam satu tinjuan. Lebih kuat fil qiyas ay secara kaidah. Secara kaidah lebih kuat dia itu adalah ba'an apa? An nasiba. Itu fil qiyas ay fil kaidah. Wal akthar fi kalamihim. Dan juga lebih banyak di dalam perkataan-perkataan mereka. Lebih kuat. Jadi an kalau jatuh setelah abewan, setelah don, an jatuh setelah don itu adalah an nasibah, itu yang lebih banyak dalam omong-omongan mereka, dan yang lebih secara kaidah dia adalah itu, dia adalah itu. Baik, walihada oleh karena ini ajma'u, mereka-mereka ini sepakat. Mana mereka? Ulama nahwu, mereka-mereka ini sepakat. Fi qawlihi ala nasab, dibaca nasab. Fi qawlihi ta'ala alam ahasiban nasu ayyusraku. Alam alif lamim, alif lamim ahasiban nasu ayyusraku. Fauna an disini apa? Nasibah. Ya, semua kira, semua qurra alu baca kiratus sab'a dibaca ayyusraku. Ayyusraku baca ada ini apa? An nasibah. Aw an mukhaffaf nasaila pasti an nasiba, tanda nasabnya kan jelas. Baik, apa itu hasfu an nun. Fa an di sini khonana apa itu didahului oleh hasiba. Hasiba bermakna menyangka, ya kan? Bermakna menyangka. Maka ketika itu apa namanya? Boleh dibaca dua ayyut rukuna bi tibar an apa ini? An mukhaffafah, cuma al-qurra mereka sepakat semuanya enggak boleh dibaca apa? Dibaca wa marfu bi'tibar al-mukhaffafah min al-thaqilah. Wa ikhtalafu fi qawlihi ta'ala wa hasibu alla takuna fitnah. Ingat di sini. Di sini karena fa hasibu alla takuna fitnah. Di sini dibaca alla takuna bi'tibar an apa ini? Mukhaffafah ala takuna nasibah. Ala takuna mansub, ya kan? Kalau dia baca ala takunu apa ini? Mukhaffafah min as-sakilah. Ngerti insyaallah? Baik, Tuhan. Baik, ing daqali ikhwanana. Inna qali ayyat taqaddama alayya dhannun. Yustaratu. Alla yafsila. Bainah wa bainal fi'li fasilun siwa la nafiyah. Wa illa sarat mukhaffafatan min as-saqilah. wa idza fusila bainaha wa bainal fi'li ghairu la nafiyah fa huwa mukhaffafa min as-sakilah baik perhatikan di sini syarat daripada baik syarat daripada an didahului oleh don ingat an didahului oleh don itu an sama fiilnya enggak boleh ada pemisah. Ingat, enggak boleh ada pemisah kecuali lah saja. Kalau andai kata ada pemisah antara an sama apa? Fi'il. Antara an sama fi'il ada pemisah. Ngerti? Selain lah ya pada pemisah, pasti dia mukhaffafah min as-sakilah. Tadi ngerti kan? Paham enggak? Baik, sebelum an itu ada dhon. Sebelum an itu ada don, terus ada an, terus baru fiil, gitu kan? Itu kan gara iskal. An pada fiil, ini kan memiliki dua kemungkinan, imma an nasibah, wa imma apa? Mukhaffafah min as-sakilah. Tapi ternyata antara an sama fiil, antara an sama fiil itu ada pemisah. Tapi pemisah ini selain la nafiyah. Mungkin apa? Mungkin makah atau kotkah atau sinkah, maka pasti apa itu? An mukhaffafah min as-sakilah. Pasti. Enggak mungkin apa? An nasibah. Alasannya apa kalau mungkin nasibah? Said. Wis lewat iki. Enggak mungkin an di sini an nasibah, enggak mungkin. Kenapa? Kalau ada pemisah antara an sama fiil, itu ada pemisah. Tapi pemisah ini selain la nasibah. Paham? Ima saufaka wa ima qadka atau semisalnya ka. Maka an di sini itu pasti mukhaffafa min as-sakilah. Meskipun didahului oleh dhon. Pasti. Kenapa alasannya? Hah? Oleh apa? Baik. Bu Nasar. Siapa lah Bu Nasar? Duh, gak apa-apa soalnya gimana. Enteng lamun lah Bu Nasar. Ini apa nak cari? Tapi kalau saya ada an ini kan kalau didahului oleh don, an kalau didahului oleh don itu kan dua kan apa nak? Boleh an apa? Mukhaffafa dan boleh an nasibah masdariyah. Apa apa nak? Tapi sekarang antara an sama fiil itu ada pemisah. Tapi pemisah ini selain lah. Ngerti? Maka kaidahnya an di situ enggak boleh dua i'rab, pasti satu. Apakah dia itu mukhaffafah min as-sakilah? Ngerti soal saya? Soal saya kenapa kok enggak bisa dikatakan an masdariyah, an masdar nasibah? Cari sok enggak ada kabar itu bisa itu. gitu. Insyaallah saat silahkan kemarin. Aisyah, Ali, nanti Ali, apa sahabat Ali? Ah Ali, udah dulu Ali. Ayo selamat. Ayo bawa. Iya, karena an termasuk amil nasab yang lemah, nggak bisa menghamili, ya. Secara langsung, kalau ada pemisah nggak bisa, harus langsung, seperti harus langsung. Makanya dia nggak mungkin an masdariyah, nggak mungkin. Soalnya ada pemisah kan, ada pemisah. Tapi kalau ada lah, apa kan pemisah? Berkecuali ya niki. Jadi an ku amil nasab termasuk amil yang lemah, enggak bisa menghamili raiso kecuali langsung misalnya. Kalau azab pemisah enggak bisa dia. Karena dia enggak bisa, maka pasti dia an mukhaffafah min as-sakilah. Tidani ni ikhwanana, tidani. Saya ngerti insyaallah. Tidani sana sana. Siling-iling ka, ya, siling-iling. Hasar satu yang nomor Fakuri abi wajah ini bul, maka dibaca dua. Boleh baca ala takunu, kalau gitu an mukhaffafan dan nasakila. Kalau dibaca ala takuna, maka dia an nasiba ala takuna fitnah. Kebahasan kita apa? Ala takuna kita takunu. Takuna jadinya. Baik. Asal siapa yang nomor tiga? Allah yasbiqoha ilmun waladhanun. Gak didahului oleh ilm waladhan. Sebelum an, gak ada ilm dan gak ada dhan. Sebelum an, gak ada ilm dan gak ada dhan. Maka, saya ta'ayyanu, maka mengharuskan, kounuha nasibah. Keberadaan dia itu pasti nasibah. Kata Allah Ta'ala walladhi atma'u ayyakfiroh. Yakfiro di sini pasti an nasibah masdariyah. Enggak mungkin an di sini mukhaffafa min as-sakilah, enggak mungkin. Soalnya enggak mungkin, soalnya kok ono didahului oleh ilam dan didahului oleh dhon. Ini hukum asalnya saja. Hukum asal memang kalau enggak didahului oleh ilam dan dhon itu adalah an nasibah. Tapi nanti akan datang, kadang-kadang gono ilm, gono dhon, tapi ujuk-ujuk dia itu an mukhaffafan min as-sakilah. Memang hukum asal, kalau tidak dijauhi oleh ilm wa dhon, dia adalah nasibah. Maka di sini, ayyak firari puna an nasibah. Jelas? Sekarang lanjut. Berarti kan sekarang lebih sulit. Qala al-musannifu rahimahullah. Ingat, sekarang lebih sulit. Wa amma i'maluha mudmaratan fala darba ini. Ingat kasim. Adapun beramalnya an mudmaratan secara mudmarah, ay an mudmarah an tersimpan, fala darba ini memiliki dua model, dua bentuk. Berarti kan sekarang an mudmaro. Jadi an ini beramal, cuma mudmaro tersimpan dia. Ini ada dua bentuk. Lianna idmaroha imma jaizun aw wajibun. Ada yang bentuknya an di sini mudmar tersimpan secara boleh dan tersimpan dengan wajib. Ingat ini ada an. An ini beramal, tapi muzmar. Beramalnya ini enggak nampak. Kalau nampak kan sudah kemarin nampak itu semuanya. An kan nampak. Sekarang an ini enggak nampak, tapi fi'il madhi itu fi'il mudhari itu nasab. Lah, siapa yang mengambili? An yang mengambili. An yang mengambil, ya, mengambilinya sehingga jadi harakat nasab anaknya itu. Ya. Lah ini sekarang kok ujuk-ujuk ada anaknya yaitu nasab, tapi enggak ada bapaknya. Mana bapaknya? Mendelep dia tersimpan. Ya, tersimpan. Lah, tersimpannya ini boleh dan kadang-kadang wajib. Wis, sini. Wis, jelas ini. Harus jelas. Harus kan di belakang kan harus. Nanti semuanya nafra gitu harus. Fa'ajaza fi masailah. Ingat. Maka tip beliau membolehkan dalam beberapa tempat. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu boleh diaan. Ya. Tapi dia itu boleh, ya, kata-kata waktu dia membolehkan an di sini tersembunyi secara boleh dalam beberapa masalah. Ai dalam beberapa tempat, an di sini itu apa? Tersembunyi itu boleh saja. Boleh apa? Boleh tersembunyi. Ikhda antaqa'a ba'da atisin. Hendaknya an di sini jatuh setelah atif. Jatuh setelah atif. Atif di sini yang huruf yang mengatofkan, ya kan? Huruf yang mengatofkan. Saya ditulis qayyada Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala fi sudur fi arba'ati huruf. Qayyada Ibnu Hisham rahimahullah fi sudur fi arba'ati huruf. Satu wawu, dua au, tiga summa. Yang nomor empat fa'u. Kayak ini. Jadi an di sini jatuh setelah atif. Atif jatuh setelah atif masbukin, ingat. Yang didahului, ingat yang didahului, ya, bi ismin khalis minat takdiri bil fi'il. Harus didahului dengan isim yang murni dari pentakdiran fi'il. Taib, pentakdiran fi'il. Saya bawa di sini. Maksud daripada bi ismin khalisin minat takdiri bil fi'il, ya, di situ ditulis saya kalmasdar wa ghairihi min al-asma'il jamida inta min hasiyati subban juz 3 halaman 235. Apa? Oh, ukarir. Apa tadi, Wan? Kal masdar wa ghairihi min al-asma'il jamidah undur hasyiat as-subban. Juz 3 halaman 235. Ingat ini. Jadi apa jadi? Sebelumnya ada arsal sebelumnya ya. Didahului ya dengan isim yang kosong, isim yang murni dari pentakdiran fi'il. Isim yang murni dari pentakdiran fi'il ada dua. Masdar, masdar apakah mungkin ditakwilkan? Enggak mungkin ditakwilkan fi'il. Isim jamid juga enggak mungkin ditakwilkan kepada fi'il. Wis. Pahami dulu. Ya Allah. Akan kita jelaskan dalam contoh. Ditakwilkan dulu. Perhatikan anu tadi, syarat-syaratnya. Kaqalihi ta'ala wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila. Di sini yursila. Di sini mana nak? Yursila di sini. Di situ ada an-nya yang menasabkan yursila. Ya toh? Menasabkan an ini yursila ini an yang menasabkan. Tapi di sini jaizan atau jawazan, jaizan. Loh, kok bisa tahu ya? Di sini karena an di sini jatuh setelah atif. Berupa apa? Au. Berupa au. Baik, berupa au. Berupa au. Sudah ini? Dan au di sini khonana. Ayo sila ini atau kepada isim yang mana ini? Isim yang khalis minat takdir bil fi'il wawa wahyan. Dia atau kepada wahyan. Wahyan masdar, ya toh? Wahyan masdar. Khalis minat takdir bil fi'il. Dia enggak mungkin ditakdirkan menjadi fi'il, enggak mungkin. Apun? Dia enggak mungkin ditakdirkan menjadi fi'il. Dia jelas-jelas wahyan itu isim, enggak mungkin bisa ditakdirkan kepada fi'il lagi. Berarti di sini jelas maknanya. Berarti di sini antaqa'a ba'da atif, an ini jatuh setelah atif, yaitu apa? Au yang mengatofkan. Au ini kan huruf atof. Au. Dan au dan fi'il ini perhatikan, mengatofkan kepada isim yang sebelumnya. Isim yang sebelumnya ini harus khalid minat takdir. Atif yang didahului ya, atof kepada isim. Dia nanti mengatofkan kepada isim sebelumnya, sedangkan dia adalah isim khalid minat takdir. Mawa, yaitu wahyan. Baik, dibaca dulu. Nanti kalau belum paham, dipakai papan tulis. Gak paham. Halo, Ustaz. Fikiraati. Dengar, kira-kira dulu. Fikiraati dalam bacaan. Man qara'a minas sab'ah. Orang yang membaca dari kira'atu sab'ah. Binabsi yursila. Dibaca au yursila. Wadhalika. Kenapa dia yursila? Wadhalika. Kenapa dia baca yursila? Bi'idmari an. Dengan mentakdirkan an. An disitu tertakdirkan. Sembunyi. Tapi jawaban. Wat takdir au ayur sila. Bes. Au ayur sila. Wa an wal fi'il an dan fi'il. An dan fi'il. An sama fi'il. Ma'tufani. Keduanya ini diatofkan. Kepada wahyan. Kepada wahyan. Ngerti? Kepada wahyan. Bahwa mana? Masbukin bi'ismin khalisin minat takdiri bil fi'il. Kalimat wahyan ini adalah masdar. Enggak mungkin ditakwilkan kepada fi'il lagi. Tapi kalau atof kepada ayu kalimat enggak mungkin. Kenapa? Karena ayu kalimat ini apa? Bisa ditakwilkan kepada apa? Hah? Ke isim dia kan fi'il. Gitu lewan. Tapi terusnya. Wa wahyan laisa fi takdiril fi'il. Wahyan ini enggak mungkin ditakdirkan ke fi'il, enggak mungkin. Pasti dia apa? Dia adalah isim. Terus Iwan. Ayo. Saya ditulis ini lagi. Bi ismin khalisin minat takdiri bil fi'il. Istirazan bil ismi alladhi yuqaddaru bihil al-fi'lu. Yuqaddaru bihi al-fi'lu. Mislu ad-daribu. Ad-darib. Ad-darib. Titik. Ingat ad-darib. Ad-darib isim ke isim? Isim tak? Isim. Karena kalinya kan? Tapi ini alif lam mausulah, toh. Alif lam mausulah. Maka adzar ini ada takdirnya. Alladzi yadrib. Ah, jadi kalau isim fa'il, kalau ada au ini maktub kepada isim fa'il, isim maf'ul, yang mana alif lam ini alif lam mausulah, maka enggak bisa. Karena isim fa'il, isim maf'ul yang alif lam ini alif lam mausulah pasti ditakdirkan kepada fi'il. Allah dia drip atau semisalnya. maka enggak bisa. Lari dengan masdar. Kalau masdar sudah enggak ada takdir ke fi'il. Jelas-jelas isim. Enggak ada ditakdirkan lagi ke fi'il. Lari dengan isim fa'il. Isim maf'ul. Kalau isim fa'il, isim maf'ul itu kadang-kadang di situ alif lam mausulah bisa ditakdirkan kepada fi'il. Ngerti? Ngerti enggak, Evan? Enggak kira-kira kamu paham ini. Berarti alif lam mutarif. Makanya alif lam pada isim mausul itu alif lam lil mausul atau litarif. Kalau alif lam lil mausul pasti ditakdirkan kepada fi'il. Itu pasti. Karena itu adzaribu fil bait. Maknanya alladzi yadribu fil bait. Karena alif lam lil mausul yadribu silanya. Alladzi yadribu ya ayatnya makdzuf alladzi yadribu fil bait, yang memukul dia itu pasti. Kalau alif lam itu lil apa namanya, alif lam lil mausul, alif lam lil mausul pasti alif lam mausul itu ditakdirkan menjadi fiil, itu pasti. Ngerti? Kalau dia pasti ditakdirkan ke fiil, maka ini enggak bisa, karena au di sini an yang jatuh setelah huruf atof empat ini enggak bisa maktuf kepada isim yang punya takdir kepada fi'il, enggak bisa. Dharib ini bisa ya bisa, karena yang ditakdir yang enggak boleh kan apa? Harus enggak boleh takdir bil fi'il, enggak boleh. Kalau isim fa'il tok enggak ada alnya, itu pasti isim dia, enggak mungkin ditakdirkan kepada fi'il lagi. Isim khalis min takdir bil fi'il. Yes, paham selamat. Atau butuh menulis? Nasar. Hah? Afum. Ya kan, abang sar. Paham sar. Kalau enggak paham ngomong sar. Masih paham kok sih? Hah? Dikit. Tapi ini faham dikit-dikit sama. Ingat-ingat Kasim diingatin sama yang dilihat, dilihat tuntun dilihat ya. Sekarang ini kan apa, ingat ini sekarang untuk mengetahui an ini tersimpan jawazan Kasim ya, tersimpan jawazan, dia harus jatuh apa? Jatuh dari huruf-huruf ataf yang empat. Apa itu? Au sama apa? Fa terus wawu dan summa. Jadi ini empat ini. Harus jatuh dari empat ini. Harus jatuh empat ini harus jatuh. An ini harus jatuh salah satu dari empat huruf ini. Jelas. Setelah dia jatuh itu, maka dia harus atau namanya kan huruf atof kan maktuf kan ikhwan ya, maktuf ya kepada isim yang sebelumnya. Lah isim yang sebelumnya ini harus isim murni dari takdir, enggak mungkin ditakdirkan ke fi'il lagi. Baik, meskipun Aba Saban rahimahullah memberikan hanya dua saja, masdar dengan apa, dengan isim yang jamid. Ini beriwa apa namanya Aba Saban kebiasaan. Contohnya masdar dan yang lainnya. Yang lain kenapa contohnya? Isim jamida. Apa ini? Masdar atau isim jamida. Disebutkan dua. Tapi enggak pembatasan. Paham? Dan contoh yang isim tapi enggak murni dari takdir kayak apa? Kayak isim fa'il yang ada alif lam mausulah. Ada alif lam mausulah karena isim fa'il kalau ada isim ada alif lam mausulah, maka ini enggak khalis minat takdir, tapi bisa muawwal wa yuqaddar bil fi'il, maka enggak bisa dibikin maktub pada pembahasan kita ini. Kenapa? Karena syarat yang kedua enggak terpenuhi. Meskipun andai kataan ini jatuh setelah salah satu dari empat huruf ini, Cuma ternyata maksudnya kepada isim yang enggak khalis minat takdir, enggak bisa. Enggak bisa, ya. Harus khalis minat takdir bil fi'il. Apa isam? Nah, memang arti ini wakjen, cak. Arti ini, cak. Maksud arti ini gak ngunuh. Maksud ini maknanya ngunuh, cak. Wa maka nali basarin. Tidaklah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada manusia kecuali memang itu wahyu. Wahyu memang. Wahyu atau di belakang hijab atau mengutus seorang rasul. Jadi mengunuh arti ini, cak. Mengunuh ya, arti ini gak ngunuh. Tapi ya, arti harus tak habisam. Baik. Memang arti ini ngunuh arti ini. Ya, makanya kan apa-apa kembali kemana kan butuh arti ini toh. Artinya ini mana yang lebih cocok? Walau adhar ta'an fil kalami. Maksudnya nanti mulai jalan lagi kesannya. Walau adhar ta'an fil kalami la jaza. Andai kata kamu tampakkan an dalam kalam itu boleh. Ayo nanti tambahkan. Boleh aku baca? Au'ai yursila. Boleh an kamu tambahkan. Karena an di sini apa? Tersimpan hanya bu. Boleh. Enggak wajib tersimpan. Boleh nampak dan boleh tersimpan. Paham ini? Boleh nampak dan boleh tersimpan. Boleh kamu tampakkan. Wa kadzalika qaulu syair waladsu adaatin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubbi syufufi. Sufun ikhwan. Taqarra. Di sini taqarra mansub, ya toh? Dijelaskan lagi dengan apa? An. Maksudnya dengan an. An apa ini? Muzmarah. An yang tersimpan. Jawazan awujuban. Jawazan. Lihat definisinya. Lihat apa namanya. Kenapa jawazan? Lihat. An ini jatuh setelah waw. Waw apa huruf? Atof. Iya kan? Waw huruf atof. Dan waw ini huruf atof sudah jelas. Kan huruf atof ini hanya ada empat. Waw, fa, au, dan summa. Jelas ini. Sekarang ini sebelumnya wau an sama fiil itu maksud kepada apa? Maksud kepada lubsu. Walusu masdar lubsu adalah apa? Isim khalis minat takdir bil fiil. Li'annahu masdar isim khalis minat takdir bil fiil. Maka di sini terpenuhi enggak syaratnya? Baik. Anda kata begini, wadharibu wataqarru. Dibaca watakaru, gak mungkin watakara. Saatnya wau di sini, maktub kepada apa ya kawan? Tapi wau gitu saja, bacanya salah gitu saja. Gak mungkin begitu ya. Al-dharibu, taib, nanti bacanya watakaru. Jadi al-dharib, ay al-ladhi yadrib, watakaru aini. Ngerti baca watakaru. Al-ladhi yadrib, watakaru aini. Ngerti? Taib atau gini. Al-dharibu, al-dharibu, is wa yaktuba wa yaktuba darsan qala fa yaktuba wa sa yaktubu alladhi yadribu wa yaktubu darsan fil baiti atau kemarin di ke mana ke fi'il yang awal fi'il yang awal pada isim maf'ul isim fa'il dan dia adalah silanya alladhi yadrib ya yang memukul dia dan yang menulis pelajaran di rumahku. Jadi jangan dibaca apa wa yaktuba. Apa Muhammad? Pening Muhammad. Apa benar? Gampang soalnya kan. Contoh, apa contohkan apa sih jamit? Al-Ustadu. Al-Ustadu wayadriba. Wayadriba Zaidan fil baiti. Ustad dan dia memukul dan dia memukul pelajaran gitu kan. Ini kan wawa atau di rumahku. Untuk itu aja. Fala jamit sas. Saya kalau maknanya enggak benar jangan disalahkan, mau contoh aja. Ah, wa huna ma'tuf ala ba al ustad. Al ustad ya jamid plus mustaq. Wis. Lanjut. Wa kadza qausa wa taqdiru wa labsu aba'u ba'atin wa anta qarra. Ali sini kan? Jaizan. Boleh apa? Boleh jaizan, boleh nawat dan boleh mukot, mukotdar. Wis, jelas. Ini yang sulit. Ini gampang kita ini. Asal yang kedua. Yang sulit-sulit ya, Pak. Yang gampang-gampang. Demi pelajaran. Antapa ba'da lamul jar. An di sini jatuh setelah lamul jar. Kalau ada lam, ya, kalau ada kalimat, kalimat ini satu setelah lamul jar pasti apa? An mudmaro jawazan. Salam kanat li taklil. Baik, lam jar ini maknanya taklil. Apa taklil? Sebab kaqauli ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana. Lam harfu jar ini lam. Lam ini harfu jar. Tapi awewat masuk pada fi'il madhi. Masuk fi'il mudhari. Oh, huruf jar kok masuk pada fi'il mudhari? Kapopo di sini. Soalnya ada an masdariyah di situ. Lah, an masdariyah sama fi'ilnya. Irofnya apa? Majrur. Majrur. Mana yang mengejarkan? Lam harfu jar. Jadi lam ta'lu huruf jar. Ingat ya. Lam ta'lu huruf jar. Bukan huruf yang lainnya. Bagaimana pahamnya orang? Lamu ta'lil itu ya huruf jar. Cuma huruf jar ada yang lamu ta'lil dan ada lam yang lainnya. Ngerti? Ngerti ya kan? Berarti apa di sini? Lihat. Berarti apa? Li tubayina li an tubayina. An apa ini? Mudmara jawazan. Kok bisa jawazan? Iya, soalnya jatuh setelah lamu jar. Lamu jar yang bimana apa ini? Bimana ta'lil sebab kamu bisa menjelaskan kepada manusia. Wa qauluhu ta'ala inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami membuka untukmu pembukaan yang jelas. Liyaghfira lakallahu. Supaya Allah mengampuni kamu. Dibaca liyaghfira. Yaghfira itu kenapa ini yaghfira? Yaghfira itu maksud dengan anapa? Muzmara wujud. Hasil jawazan. Kenapa jawazan? Karena jatuh setelah lamul huruf jer. Huruf jer. Lu, huruf jer kamu sebenarnya fi'il madhi, fi'il mudhari. An masdariyah. Lam huruf jer yang mananya apa? Ta'liliyah. Eh, jelas? Jelas. Ya, salah kan kok selalu sungguh nanti ya kawan. Wes, semangat sih. Salah kan ini lihat antung kalau sini ngunucowah. Subhanakallah muhammadik sada layla atas tanpa kawadu bilaik. Wis. Ini kayak sedih cibi. Apa? Lapar dulu ini. Saya makan dulu ya, makan sana. Kasihan lihat ini. Kerumangan ini. Makanya 5 menit Evan, cepetan. Enggak apa tenaga. Udah 1 jam lebih sudah itu ngasih sekarang. Hah? Hah? 1 jam? Tuh, sudah banyak itu ini. Nih,